السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan membaca tafsir surat Tur karya Sa'di rahimahullahu taala dan kita masuk kepada ayat yang ke-17 akhirnya atau setelahnya 17. قال المصنف رحمه الله تعالى قال الله جل وعلا في كتابه إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam kebun-kebun dan kenikmatan-kenikmatan. Mereka bergembira, bersenang ria terhadap apa yang Rabb mereka telah berikan dan Rabb mereka telah melindungi mereka, mencegah mereka dari azab yang pedih, azab al-jahim. Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada mereka yang bertakwa masuk ke dalam surga, kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Makanlah dan minumlah kalian dengan penuh senang atau dengan riang gembira, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian telah perbuat. Muttaki'ina ala sururim masfufatin, dan mereka bersandar di dipan-dipan yang bertingkat-tingkat. Wazawwajnahum bihurin 'ain, dan kami nikahkan mereka, kata Allah Jalla wa'ala, kami pasangkan mereka dengan wanita-wanita yang baik permatanya atau penglihatannya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, lalu mengikuti mereka anak keturunannya dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ شَيْءٍ, dan kami, kata Allah Jalla wa'ala, tidak mengurangi amal-amal mereka sedikitpun. وَكُلُّمْ رِئِمْ بِمَا كَسَبَ رَهِينٍ, dan setiap orang dengan apa yang telah dikerjakan itu tergadaikan rahin. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, lamma dhakara ta'ala uqubatal mukadzibin, dhakara na'imal muttaqin, liyajma'a bainat targhibi wat tarhib, fatakunul qulubu bainal khawfi wal raja'i. Maka tatkala Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan hukuman-hukuman bagi para pendusta. Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang nikmat bagi mereka yang bertakwa, agar menghimpun antara harapan dan rasa takut, sehingga hati-hati mereka berada di antara rasa takut dan rasa harapan. Faqala, Allah Jalla wa'ala berfirman, innal muttaqin, sungguh orang-orang yang bertakwa li rabbihim kepada Rabb mereka, alladzina taqaw sukhtahu wa 'adzabahu, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang membentengi diri mereka yang takut akan murka Allah 'azza wa jalla dan azab Allah Jalla wa'ala. Bifi'li asbabihi mimtithalil awamiri wajtinabin nawahi, dengan mengerjakan sebab-sebabnya dari dalam bentuk menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangan. Orang-orang yang bertakwa itu fi jannatin, ay basatin, kebun-kebun, qadiktasat riyaduha minal asjaril multaffah, yang telah dipenuhi kebun-kebun sorga tersebut dengan pohon-pohon yang mengelilinginya. Wal anharil mutadaffiqah, dan sungai-sungai yang mengalir dengan deras. Wal kusuril muhandaqah, dan bangunan-bangunan yang mengitarinya. Wal manazilil muzakhrafah, tempat tinggal yang terhias. Allahu Akbar. Wa na'im, wa hadha shamilun li na'imil qalbi waruhil badan, orang yang bertakwa juga berada di berbagai macam nikmat. Nikmat ini kata beliau mencakup nikmat hati, nikmat terhadap ruh, dan nikmat terhadap al-badan, yaitu badan. Fakihina bima atahum rabbuhum ay mu'jabina bih, mereka heran, mereka bergembira, mutamatti'ina ala wajhil farhi wassurur, penduduk sorga, mereka-mereka yang bertakwa bernikmat-nikmat dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Bima a'tahumullah minan na'im alladhi la yumkin wasfuh, dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari nikmat-nikmat yang tidak mungkin untuk disifati. Wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, setiap jiwa tidak pernah tahu apa yang disembunyikan buat mereka di dalam surga dari perkara yang akan menyejukkan a'yun, yaitu pandangan. Kata beliau, barakallahu fikum. Wa waqahum rabbuhum azabal jahim farazaqahumul mahbuba wa najahum minal marhubi lima fa'alu ma ahabbahu wa janabu ma yuskhituhu. Allahu Jalla wa Ala memelihara mereka dari azab yang jahim, neraka jahim yang pedih. Allah berikan kepada mereka rezeki yang mereka cintai, dan Allah selamatkan mereka dari yang menakutkan. Kenapa? Karena apa yang mereka telah perbuat sesuatu yang mendatangkan cinta Allah Jalla wa'ala, dan menjauhi apa yang menjadikan Allah Jalla wa Ala murka barakallahu fi. Dari sini kita mendapatkan sebuah pelajaran yang berharga, bahwa Allah Jalla wa Ala akan membayar, akan membalas apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba di muka bumi ini, bisyartin, tetapi dengan syarat barakallahu fikum, amalan-amalan yang dikerjakan itu makbulah, diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Inilah yang akan dibayar di dunia dan yang akan dibayar di akhirat, yaitu amalan-amalan hamba yang makbulah, yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kalau amalan itu tidak diterima, tidak akan membuahkan kebaikan sedikit pun di dunia, apalagi di akhirat kelak, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang terpenting adalah kita bukan mampu berkarya, mampu berbuat, mampu beramal, tetapi yang harus kita benar-benar perhatikan, amal kita ini bersih atau tidak dari hal yang akan merusaknya, dari perkara yang akan membatalkannya. Oleh karena itu, kita sebagai para penuntut ilmu agama telah dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mendasarkan amalan diterima itu untuk sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam. Tinggal satu perkara yang membutuhkan perjuangan yang besar, pengorbanan yang hebat, yaitu menjadikan diri kita tulus dan ikhlas. Ini yang berat barakallahu fikum. Terkadang seseorang itu bisa tulus dan ikhlas dia jaga di saat mendapatkan ujian ketika beramal, dicela, dicerca, direndahkan. Tetapi mengerikan kalau dengan amalnya itu dia disanjung, dia dipuji, dia diangkat, diberikan posisi, diberikan kedudukan. Ini yang mengerikan. Oleh karena itu, alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala anugerahkan kemudahan kita untuk membangun ketaatan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Tinggal kita berjuang dengan perjuangan yang berat untuk menjadikan kita tulus dan ikhlas. Karena ini adalah amalan qalbiyah yang sangat besar. Ini pula yang telah menggegerkan, menggoyangkan tahta iblis dan bala tentaranya. Di saat seseorang itu tulus, ikhlas berbuat, tidak ada jalan lagi baginya untuk masuk. Tidak ada kekuatan lagi untuk menggagalkan, kalau ini yang mendasari amalan seseorang. Sehingga kita benar-benar harus berjuang untuk menjadi orang yang selalu berada dalam keikhlasan. Tadi kita sebutkan, kita bisa mempertahankan keikhlasan di saat kita dicoba, diuji, ketika berkarya, ketika beramal. Namun seringnya kita gagal, seringnya kita jatuh, seringnya barakallahu fikum ternodai keikhlasannya di saat mendapatkan sanjungan, di saat mendapatkan pujian, di saat mendapatkan posisi dan kedudukan. Maka yang satu ini berat barakallahu fikum. Kepada Allah Jalla wa'ala terus kita meminta rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya bahwa amalan yang akan dibayar oleh Allah Jalla wa'ala di dunia dan di akhirat, dengan disebutkan surga dengan berbagai macam bentuk kenikmatan, amalan yang disodorkan di dalam hidup itu adalah amalan yang makbulah, yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita jangan sampai kita bangga di saat kita mampu berbuat, namun kita yang harus diperhatikan dengan seksama dan dalam adalah mampukah kita melindungi, menjaga amal itu dari hal yang akan merusaknya, dari perkara yang akan membatalkannya. Barakallahu fikum. Sekali lagi, kepada Allah Jalla wa'ala kita memintanya bantuan dan pertolongan untuk bisa bertahan dalam keikhlasan. Kemudian beliau mengatakan, kulu washrabu, ay mimma tashtahihi anfusukum min asnafil ma'akili wal masyaribil ladhidha. Makanlah kalian dan minumlah kalian dari apa yang diinginkan oleh setiap jiwa kalian, dari berbagai macam makanan dan minuman yang lezat. Hani'an ay mutahanni'in bidzalika ala wajhil bahjati wal farahi was sururi wal huburi. Bergembira, beriang ria dengan itu semua, dengan bentuk bahjah, al-farah, was-surur, wal-hubur. Semuanya ini menggambarkan tentang kebahagiaan. Bagaimana bentuk orang yang bahagia, bagaimana wajah orang yang senang, ini bahjah, wal-farah, was-surur, wal-hubur. Maknanya satu. Barakallahu fikum. Kenapa mendapatkan sedemikian besar nikmat Allah Jalla wa'ala? Bima kuntum ta'malun ay niltum ma niltum bisababi a'malikumul hasanati wa akwalikumul mustahsanati. Kata beliau, ini semuanya kalian dapatkan, kalian peroleh karena amal-amal kalian yang baik dan ucapan-ucapan kalian yang baik. Barakallahu fikum. Karena kita tidak pernah keluar dari dua bentuk amal ini. Amal melalui ucapan-ucapan kita, amal barakallahu fikum melalui amalan organ-organ tubuh kita. Kedua, beliau memberikan sebuah syarat dengan mensifati amalan itu. Amal-amal yang menjadi sebab diberikan imbalan adalah al-hasanah. Ucapan-ucapan adalah al-hasanah. Dan ucapan serta perbuatan itu tidak pernah akan dikatakan amal atau baik kecuali harus dibangun di atas dua landasan, dua syarat. Pertama, di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam, tidak menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kedua, di saat kita berucap yang baik, di saat kita beramal yang baik, akan menjadi baik di saat kita menginginkan ridhonya Allah Jalla wa'ala, cintanya Allah Jalla wa'ala, nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan-amalan yang akan diganjar oleh Allah Jalla fi'ula. Kata beliau, muttaki'ina ala sururin masfufatin. Mereka yang ada di dalam surga bersandar di dipan-dipan yang bertingkat-tingkat. Al-ittika'u huwal julusu ala wajhi tamakkuni warrahati wal istikrari. Al-ittika itu adalah bentuk duduk yang dibangun di atas wajhi tamakkun, dengan tenang, ya, mantap, santai, kokoh, istiqrar, ya, jadi tenang. Barakallahu fikum. Wassurur hiyal ara'ik. Ara' al-muzayyanah bi anwa'iz zinati minal libasil fakhiri wal farshi az-zahiyah. Kata beliau, adapun surur ala surur, yaitu dipan-dipan yang dihiasi dengan berbagai macam perhiasan dari pakaian yang megah atau mewah, dari kasur-kasur tempat tidur yang berkilau. Allahu Akbar. Wa wasafallahu as-surura bi annaha masfufatun liyadulla dzalika ala kathratiha wa husni tanzimiha wa ijtima'i ahliha wa sururihim bi husni mu'asharatihim wa mulatafati ba'dihim ba'dha. Allahu jalla wa ala mensifati as-surur, yaitu dipan-dipan dengan bertingkat-tingkat untuk menunjukkan bahwa dipan itu banyak dan pengaturannya bagus, dan berkumpulnya para pemiliknya dan bergembiranya mereka serta bagusnya mereka bergaul, kelembutan penuh kasih sayang sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kenikmatan barakallahu fikum di dalam surga, dari tempatnya, ya, dari kondisi yang mengitari tempat itu, dari sungai-sungai, kemudian pepohonan-pepohonan barakallahu fikum, sangat indah, ya, benar-benar memikat hati. Mereka bagus bermuasyarah, tapi beliau menyebutkan sesuai dengan firman Allah Jalla wa'ala, falamma ijtama'a lahum min na'imil qalbi warruhi wal badani ma la yakhturu bil bali wa la yaduru fil khayali al ma'akili wal masyaribil ladzidati wal majalisil hasanatil aniqah lam yabqa illa attamattu'u bin nisa'i allati la yatimmu sururun illa bihinna. Maka di saat terkumpul buat mereka kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh hati, yang dirasakan oleh ruh, yang dirasakan oleh badan, yang tidak bisa dicerna dengan pikiran, tidak pernah terlintas betapa nikmatnya, dan tidak pula beredar, artinya masuk ke dalam khayalan, karena tidak bisa dikhayalkan. Makanan di dunia haram, kok di akhirat besok halal. Minuman juga demikian, yang lezat-lezat lagi. Ya, Allah Ta'ala alam, kalau khamar di dunia ini baunya tidak pernah tahu. Menyengat baunya apa biye? Asal membuatnya, maaf-maaf saja ya, kalau khamar oplosan, ya dari bensin, ya kan begitu ya, dari bodrek dicampur, apalagi wallahu alam dari minyak tanah apa enggak, tak enggak paham. Ya itu lah, baunya sudah bisa dibayangkan, tapi bisa melahirkan flay dan death, ya sampai mati kan banyak. Ya, informasi barakallahu fikum, kalau yang minum khamar oplosan itu banyak yang tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ndak tahu bagaimana cap tikus di Ambon ya. Cap tikus apa? Ya. Berbagai macam jenis. Tapi khamar yang ada di akhirat kelak, barakallahu fikum, diperbolehkan dan tentu rasanya tidak akan bisa dibayangkan. Kata beliau, barak la yakhturu bil bal wa la yaduru bil khayal wal majalis al hasanah al aniqah, tempat duduk yang enak, yang empuk, bagus, namun tentu tetap itu dikatakan kurang. Lam yabqa, tidak ada lagi tersisa kecuali at-tamattu'u bin nisa, bernikmat-nikmat dengan wanita, yang tidak akan sempurna kebahagiaan itu kecuali bihin, kecuali dengan mereka, yaitu kaum wanita, barakallahu fikum. Ya, karena Allah Jalla wa'ala menjadikan manusia, kaum lelaki, barakallahu fikum, memiliki kebutuhan di dalam hidup. Demikian juga kaum wanita memiliki kebutuhan yang besar. Kebutuhan yang paling besar itu kaum lelaki ada pada kaum wanita. Kaum wanita ada pada kaum lelaki, barakallahu fikum. Dan ini kebutuhan besar mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mau sebanyak apapun dunia yang dikumpulkan, tapi tidak dibarengi dengan wanita, maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang berbahagia. Ya, walaupun barakallahu fikum dia telah mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Karena hajat kaum lelaki, barakallahu fikum, yang paling tertinggi itu adalah pada hajat duniawi yang kita maksudkan adalah ada pada kaum wanita, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala menegaskan, termasuk dari kasih sayang Allah Jalla wa'ala terhadap ciptaan hamba-hambanya adalah menciptakan mereka berpasang-pasangan. Barakallahu, ya, berpasang-pasangan. Antum lihat bagaimana kuda, sapi, ya, binatang berkebutuhan kepada, barakallahu fikum, ya, betinanya kepada pejantan, pejantan kepada betina, ayam, ya, dan semua jenis binatang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala berpasang-pasangan. Di samping untuk kemudian menjaga, ya, menjaga, barakallahu fikum, keturunan, Allah Jalla wa'ala mengikat mereka berkebutuhan yang tinggi kepada lawan jenis tersebut. Maka beliau mengatakan semuanya sudah didapatkan. Makanan, minuman yang lezat, tempat duduk yang empuk, yang enak, maka tidak ada lagi yang tersisa kecuali bernikmat-nikmat dengan wanita yang tidak sempurna kebahagiaan itu. La yatimmu sururun illa bihinna, tidak akan sempurna kebahagiaan itu kecuali dengan mereka. Fadzakara ta'ala anna lahum minal azwaji akmalan nisa'i awsafan wa khuluqan wa akhlaqan. Allah Jalla wa'ala menyebutkan buat mereka yang masuk ke dalam surga pasangan-pasangan, wanita dari wanita yang sempurna sifat-sifatnya, sempurna penciptaannya, dan juga sempurna, paling sempurna akhlaknya. Walihada qala, oleh karena inilah Allah Jalla wa'ala mengatakan, wazawwajnahum bihurin 'ain, kami nikahkan mereka, wazawwajnahum, dengan wanita-wanita surga yang memiliki pandangan yang bagus. Wa hunnan nisa'ul lawati qad jama'na jamala suwar adh-dhahirati wa baha'iha wa baha'aha wa min al-akhlaqil fadilati ma yujibu ay yahiranna bihusnihinna an-nadhirin wa yaslubna uqulal 'alamin wa takadul afidatu an tatira syauqan ilaihinna wa raghbatan fi wisalihinna. Kata beliau, yaitu wanita-wanita yang telah menghimpun kecantikan dan keindahan lahiriah, kebagusan, ya, dan dari akhlak-akhlak yang utama, yang itu akan menjadikan bingung lelaki yang memandangnya, ya, benar-benar barakallahu fikum menjadikan menghayal. Siapapun an-nadhirin yang memandangnya, barakallahu fikum, dan menarik, wa yaslub, menghilangkan, ya, menarik, menghilangkan akal al-alamin. Karena wanita tidak pernah dilihat di dunia. Kalau minum sampai disebutkan dalam riwayat as-sahihah, terlihat airnya mengalir. Loh, terus gimana barakallahu fikum, ya, airnya terlihat mengalir, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Betapa cantiknya mereka. Hampir-hampir, kata beliau, hati dada terbang ketika mendengar atau membaca terkait dengan wanita-wanita di dalam surga, barakallahu fikum, ya, terasa terbang karena ingin segera untuk bertemu dengan ilaihinna, bersama kepada mereka. Wa raghbatan fi wisalihin, hampir-hampir, ya, hati dada kita itu, afidah, terbang karena ingin bertemu dengan mereka. Wal'in hisanul a'yuni malihatuha allati safa bayaduha wasawaduha. Kata-kata al'in adalah mata yang paling bagus, elok. Pokoknya tidak bisa dibayangkan, ya, putihnya bersih, hitamnya juga bersih. Kalau kita, ya, putihnya banyak campurannya, warna ada merah, ada hitam terkadang sedikit, hitamnya juga tidak jernih. Lah ini wanita surga, barakallahu fikum, disifati oleh Allah Jalla wa'ala bihurin in, mata yang sangat elok, bagus. Kebagusannya itu terlihat dari kebersihan putih pada mata itu, dan juga kebersihan bersih hitam yang ada pada mata tersebut, barakallahu fikum. Subhanallah. Ini terkait dengan wanita-wanita di dalam surga. Coba sampean atau kita semuanya membaca ketika Allah Jalla wa'ala menceritakan tentang wanita, lalu dibaca tafsirnya, wanita di dalam surga, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza, terkait dengan nikmat keberikutnya, wa hadza min tamami na'imil jannati an alhaqallahu bihim dzurriyyatahum. Dan ini termasuk dari kesempurnaan nikmat surga, di mana Allah Jalla wa'ala mempertemukan dengan anak keturunan mereka. Al-haqa, ya, mengikut sertakan, menggabungkan, ay, mempertemukan mereka dengan anak keturunan mereka. Alladzina taba'uhum biimanin. Anak keturunan yang mengikuti mereka dalam keimanan. Ai lahluhukuhum lahiquhum bil imani sadiri min abaihim. Anak-anak itu bertemu dengan bapaknya karena keimanan yang datang dari bapak-bapak mereka. Masya Allah. Fasaratid dzurriyyatu taba'an lahum bil iman. Maka anak keturunan itu mengikuti bapak tersebut dalam keimanan. Artinya bahwa Allah Jalla wa Ala ingin memberikan nikmat kepada al-aba yang telah mewujudkan keimanannya dengan baik dan bagus, menyenangkan dengan anak keturunan mereka bertemu. Ini dari sisi bapak keimanannya. Wa min babi aula, lebih patut dan pantas lagi, idza tabi'atuhum dzurriyyatuhum biimanihim shadir minhum anfusihim. Kata beliau, lebih patut, lebih pantas lagi untuk dia bisa bertemu dengan anak keturunannya apabila anak keturunan mereka beriman, ya, biimanihim, yang datang atau anak keturunan mereka beriman. Barakallahu fikum. Keimanan itu muncul dari diri-diri mereka, yaitu anak-anak keturunan tersebut. Barakallahu fikum. Jadi di saat seorang bapak berupaya, berkarya dalam keimanan yang baik, termasuk dari nilai nikmat Allah Jalla wa'ala diberikan kelak di dalam surga, Allah menggabungkannya dengan keturunannya. Lebih patut dan lebih pantas lagi untuk kemudian digabungkan dengan anak keturunannya kalau anak keturunannya itu juga beriman sebagaimana mereka beriman. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, tentu hal ini mengingatkan kepada kita, barakallahu fikum, ya, adanya pendidikan ahlus sunnati wal jamaah dimanapun berada. Ini sebuah nikmat yang sangat besar. Kita dengan lapang dada bersabar mendidik putra putri kita dalam keimanan kepada Allah Jalla wa'ala, kelurusan iman, harapannya bisa bertemu dengan mereka di dalam surga. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bertemunya dengan anak keturunan di dalam surga itu minta mina'imil jannah, termasuk dari kesempurnaan nikmat di dalam surga. Terakhir beliau mengatakan, faha'ula'il madhkurun yalhaquhumullah bimanazili abaihim fil jannah wa illam yablughuha jazaan li abaihim wa ziyadatan fi thawabihim. Kata beliau, mereka-mereka yang disebutkan ini, Allah Jalla wa Ala menggabungkan mereka di kedudukan bapak mereka di dalam surga, walaupun anak-anak keturunan itu tidak menggapai kedudukan sang bapak dalam keimanan. Di dalam surga tidak menggapai, mungkin bapaknya lebih dari mereka-mereka. Namun Allah Jalla wa'ala mempertemukan bapak tersebut dengan anak keturunannya, jaza'an li'abaihim, sebagai imbalan terhadap bapak-bapak mereka dan sebagai tambahan nilai atau pahala mereka. Wa ma'a dzalik la yanqusullahu al-aba min a'malihim syai'a. Bersamaan dengan itu semua, Allah Jalla wa Ala tidak akan mengurangi amal sang bapak sedikit pun. Walamma kana rubbama tawahhama mutawahimun anna ahlan nari kadzalik yulhiqullahu bihim dzurriyyatahum akhbara annahu laisa hukmud daraini hukman wahidan. Untuk menyempurnakan pembahasan beliau menyebutkan, maka di saat walamma kana terkadang muncul ya pikiran bahwa ahlu neraka juga demikian. Allah Jalla wa'ala akan menggabungkan mereka, bapak-bapak tersebut, dengan keturunan mereka. Ya. Maka Allah Jalla wa'ala menyebutkan, memberitakan bahwa hukum dari kedua negeri tersebut, negeri surga dan negeri neraka, laisa hukman wahida, bukan satu hukum. Tidak sama maksudnya antara hukum di surga dan hukum di neraka. Fa innan nara darul adli wa min adlihi ta'ala alla yu'adziba ahadan illa bidzanbin. Sesungguhnya neraka adalah negeri keadilan. Dan termasuk dari keadilan Allahu Jalla wa'ala tidak menyiksa seorang pun kecuali dengan dosa. Walihada qal kullu mri'in bima kasaba rahin. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala mengatakan setiap manusia akan tergadaikan tergantung dengan apa yang telah diperbuatnya. Murtahanun bi'amalih. Ya, dia tetap akan tergantung, tergadaikan dengan amalnya sendiri. Fala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak akan memikul dosa seorang pun dosa orang lain. Tidak akan seseorang memikul dosa orang lain. Wala yahmilu ala ahadi ahadin dzanba ahadin. Tidak akan memikul seorang pun dosa orang lain. Fahada i'tiradun min fawaidihi izalatu hadzal wahmi almadhkur. Kata beliau, ini tambahan faedah barakallahu fikum. Dari faedahnya adalah ditambahnya atau disampaikan ini faedahnya untuk menghilangkan kemungkinan muncul pikiran seperti itu. Penduduk surga, orang tua disertai akan Allah kumpulkan dengan keturunannya, jangan-jangan penduduk neraka juga demikian. Oh, ternyata tidak. Antara hukum surga dengan hukum neraka berbeda. Neraka itu adalah negeri keadilan, bahwa termasuk keadilan Allahu Jalla wa'ala tidak akan menyiksa siapapun, tidak akan mengazab siapapun kecuali dengan dosa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.